Kami akan pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kaum muslim masih berpandangan memberikan kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada memberikan secara orang per orang, Ustaz, terkait dengan zakat yang dikumpulkan kemudian dibagikan untuk usaha. Apakah kaidah ini bisa diterapkan? Jazakallahu khair. Allah yang berfirman. Pandangan Anda tidak berguna di hadapan nas. Buang pandangan Anda dan lihat apa yang dikatakan Allah. Kalaulah cukup dengan pandangan Anda dan pandangan manusia dan pandangan orang, tidak perlu Allah turunkan kitabnya, tidak perlu Allah turunkan rasulnya. Di depan kita ada nas. Allah mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Apakah mereka lembaga atau yayasan itu orang? Tinggalkan pandangan seluruhnya, kembali kepada kitabullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan bahwa zakat itu diberikan dengan prioritas untuk fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Wabillahi taufiq.